Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidul ahibba, para pendengar Radio Roja maupun para pemirsa TV Roja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Masih pembahasan kita masih berkisar tentang al-maf'ulu fi yaitu keterangan, baik itu dharful makan maupun dharful zaman, yaitu keterangan tempat maupun keterangan waktu. Keterangan tempat yaitu di mana perbuatan dilakukan. Keterangan waktu yaitu waktu terjadi atau waktu melakukan suatu perbuatan atau waktu terjadinya perbuatan. Ini dikatakan maf'ul fi maupun dharful zaman maupun dharful makan. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sudah membahas dalam kitab ini, yaitu jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, tentang beberapa dharaf zaman maupun dharaf makan, kemudian juga beberapa naib atau isim-isim yang naibah pengganti daripada dharaf itu sendiri. Di antaranya yaitu isim yang mudhaf kepada dharaf. Isim yang mudhaf yaitu isim yang digabungkan kepada dharaf, baik itu dharaf makan ya, maupun dharaf zaman. Seperti lafzu kul, lafzu ba'd. Kul menunjukkan semua, ba'd menunjukkan sebagian. Ketika kedua lafaz ini digabung kepada dharaf, maka kata kun dan kata ba'd disebut dharaf sebagai pengganti daripada dharaf, naibah. Demikian juga sifat. Itu sifat bagi dharaf yang dibuang. Sifat bagi dharaf yang dibuang, maka sifat tersebut sebagai pengganti daripada dharaf juga di-i'rab, atau kedudukan di dalam kalimat juga dikatakan dharaf. Kemudian selanjutnya ismul isyarah, isim isyarat yaitu hadha maupun hadhihi. Manakala disebut setelah lafal hadha dan lafal hadhihi, hadhihi yaitu dharaf, maka kata hadha dia sebagai ganti daripada dharaf. Sedangkan isim yang setelahnya yaitu sebagai dharaf, sebetulnya dia di-i'rab sebagai badal. Contoh misalan sa'usafiru hadhal usbu'a. Kita perhatikan ada kata hadha di sini, ada kata al-usbu'a. Hadha di sini menunjukkan isyarat kepada al-usbu'. Nah, yang dharaf di Arab, dharaf di sini adalah kata hadhanya, pengganti daripada dharaf yang terletak setelahnya. Sedangkan al-usbu' tidak dikatakan dharaf, tapi dikatakan badal, pengganti daripada kata hadha. Demikian juga al-adad, yaitu bilangan atau angka. manakala bilangan ini mudhaf digabung kepada dharaf, maka angka itulah yang dikatakan dharaf sebagai pengganti. Sedangkan dharafnya itu sendiri yang sebagai mudhaf ilai, tentu sebagai apa? Mudhaf ilai atau bisa juga sebagai tamyiz, maka kalau dia mudhaf ya mudhaf, kalau dia tamyiz ya tamyiz. Sedangkan angkanya itulah yang dikatakan dharaf. Nah, di sini sebagai contoh, makastu fi Jakarta masalan atau fi Baghdada arba'ata ayyamin. Nah, arba'ata ini sebagai dharaf. Dari mana tahu dharaf? Karena ada kata makasa sebelumnya. Kata makasa menunjukkan menunjukkan menempati atau makna menetap, kemudian disebutkan keterangannya. Jadi makastu fi Baghdada arba'ata ayyamin. Jadi wuku'ul fi'il, terjadinya perbuatan itu al-maksu menetap, terjadi pada waktu tertentu yaitu arba'ata ayyam, yaitu 4 hari. Maka kata arba'ah di sini sebagai dharaf. Sedangkan ayyaminnya adalah sebagai mudhafun ilaihi, yaitu mudhaf ilaihi. Ya. Kalau dia sebagai tamyiz, contoh, makastu fi Jakarta 13 yawman. 13 yawman. Nah, yawman di sini adalah sebagai tamyiz. Sedangkan 13 itu adat sebagai dharaf, itu dharaf zaman. Tapi ini kajian kita pada pekan-pekan yang lalu. Nah, kita masuk kepada tamarin, latihan untuk menguji sejauh mana kemampuan kita di dalam penguasaan isti'abul maudhu', yaitu penguasaan maudhu' yang terkait dengan kaidah yang sudah kita bahas. Nah, semua latihan ini terkait dengan dharaf zaman maupun dharaf makan. Tafadhal Ustaz Hasan. Ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk Anda. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kita mulai untuk latihan-latihan yang terdapat di dalam pelajaran ke-12 ini terkait dengan maf'ul fi, baik keterangan tempat ataupun waktu. Silakan di 021-823-6543. Kita terima. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Naam. Ummu Fatimah. Masyaallah. Barakallahu fikum. Fik barakallahu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Tamarinu. Naam. Al-awwal, istakhrij min istakhrij ma fi ad-darsi min dhurufi az-zamani wal makani aw wal makani. Naam. Terjemahnya. Keluarkanlah apa yang terdapat dalam pelajaran dari dzaraf min ini jangan diartikan dari sebagian, dari sebagian. Bukan, nah. Min ini bukan menunjukkan al bidayah. Nah. Permulaan. Nah. Akan tapi ini ada lil bayan. Menjelaskan ma yang isi mausul dari istakhrij ma. Keluarkan sesuatu. Sesuatu itu apa maksudnya? Lalu dijelaskan. Min dhurufi zamani wal makani, yaitu berupa dharab zaman dan dharab makan. Iya, jadi tidak semua kata min diartikan dari. Kapan min diartikan dari? Kalau min itu menunjukkan al-bidayah. Nah, karinahnya apa? Kalau min itu masuk kepada isim yang menunjukkan tempat. Contoh, minal baiti, minas suqi. Nah, itu dari minal masjid. Atau menunjukkan waktu, minal layli ila sabah, dari malam sampai subuh. Nah, itu biasanya menunjukkan makna alif tidak permulaan. Taib. Nah, Ustaz. Ana aqra. Taib, iqra. Nah. Jadi ulang kembali. Keluarkan apa-apa yang terdapat dalam pelajaran, yaitu berupa zaraf zaman dan zaraf makan. Iya, zaraf zaman dan zaraf makan. Iya, nah. Kita kembali ke pelajaran. Nah. Ad-darsu tsaniya asyara. أرحب بكم في اليوم الأول من العام الجديد. متى وصلت من بلادكم؟ طيب. نعم. Adakah di situ ضرب زمن maupun ضرب مكان؟ لا يوجد يا سيد. لا يوجد. نعم. طيب. اليوم الأول bukan ضرب؟ كان. Bukan. Kenapa? Karena ini hanya dalam bentuk jar majrur. Jar, ya. Nah. Karena dia sudah dimasuki oleh huruf jar. Nah. Tidaklah dikatakan apa? Zaraf. Iya, i'rabnya ya, tapi nah. Dari sisi maknanya zaraf. Dari sisi maknanya mengandung waktu, zaraf. Nah. Tapi ketika menguraikan jabatan kata, nah. Tidak itu zaraf karena dia ada huruf jar masuk. Iya. Nah. Huruf jar masuk. Sekalipun zaraf itu tandanya apa? Apa tanda zaraf? Kalau dia mengandung makna fi. Nah. Iya. Kalau dia mengandung makna fi. Nah. Contoh tadi apa? Iya, masalan sausafir al-usbu' al-qadima. Ai? Bukan kamu mana fi itu? Nah. Ai fil usbu' al-qadimi. Nah. Nah, tapi kalau sudah fi-nya ditampilkan, maka dzarab itu jadi isim majrur. Nah. Majrur dengan fi. Fi. Nah, sebagaimana kalau dia menjadi mudhaf, tidak lagi dikatakan dia dzaraf. Nah. Apa afan kalau dia menjadi mudhaf ilaih? Nah, contohnya tadi makastu arba'ata ayyamin. Ayyam itu tidak lagi dikatakan dzaraf dari sisi apa? Kedudukan nah. Kalimatnya. Nah. Tapi sebagai mudhaf ilaih. Nah. Tayyib. Wasalna qabla usbu'ain. Naam, wasalna qabla usbu'ain. Tapi ada dzaraf itu wujud? Qabla. Qabla. Nah, ini dikatakan apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman naib, ya? Naam. Sebagai naib. Betul naib? Atau naib atau bukan? Naam, naib. Iya, naib. Iya. Karena mudhaf kepada dzaraf usbu'. Iya. Tayyib. Tsumma amma ana fa wasaltu amsi. Naam. Huna dzarfun amsi. Amsi dzaraf, ya. Baik, mu'rab atau mabni? Mabni, ya, Ustaz. Mabni. Mabni ala kasri. Ala kasri. Karena dia tidak akan pernah berubah. Naam. Iya, enggak ada amsu, enggak ada amsa. Iya. Amsi. Naam. Terus? Ana wasaltu yawma thulasa'i. Iya. Naam. وذهبتُ إلى مكة لأداء العمرة وبقيتُ هناك ثلاثة أيام ورجعتُ البارحة. نعم. طيب أين الظرف؟ يوما. يوما. نعم. أي الظرف؟ ظرف الزمان. زمان. ما بدي أتم منصوب؟ منصوب. مورب. مورب. مورب. يا منصوب. Kenapa? Karena kata يوم ini dia berubah. نعم. نعم. Berubah masuk huruf jar fi yaumi. Nah. Iya. Terus ada lagi? Salah satu ayam. Salah satu ayam. Mana yang? Salasa sebagai naba. Zarafnya. Nah. Tetap dikatakan zaraf. Iya. Naib an mas. An. Nah. An zaraf. Iya. Nah. Taib. Ayamnya jadi apa? Mudhaf ilaih. Ada lagi? Al-barihata masuk enggak, Ustaz? Al-barihata. Apakah artinya? Tadi malam. Apa artinya? Tadi malam bukan enggak dzaraf itu? Nah. Iya. Nah. Al-barihata. Nah. Ai fil barihati. Fil al-barihata dzaraf. Dzaraf. Ai dzaraf? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Nah. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Nah. Ya, kena berubah nanti fil barihati. Nah. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Betul? Yakin? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada Ustaz, tidak ada. Tapi hunaka bukan dzaraf? Hunaka nama Ustaz. Hunaka. Huna. Huna wa hunaka. Bukan dzaraf? Dzaraf. Dzaraf makan. Ya, dzaraf makan itu mabni ya. Dzaraf makan mabni. Mabni ala sukun hunanya. Karena kaf itu lil khitab. Ya. Nah, kalau kita mau digabungkan saja boleh. Mabni al-fathah. Iya. Boleh mabni al-fathah karena kafnya beri fathah. Iya, kalau mau diurai mabni al-sukun karena alifnya beri sukun huna. Naam. Al-kaf lil khitab. Naam. Tayib. Ahsan barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Tayib barakallahu fiik dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi anda yang baru bergabung, anda bisa mengikuti dan menjawab latihan yang terdapat di pelajaran ke-12. Kembali kepada hiwar atau nas yang terdapat di pelajaran ini. Ya, silakan. Kita angkat kembali yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Suryan. Ahlan akh Surya di Kelapa Nunggal, silakan. Nah, ahlan wa sallam, fadhal ya akhil karim. Ya ma, ya ustaz, atas mahbul yana hirsa amamaka, inna hada ibn Ali al-Qurim, inna hada mafa'ala qalim. Baik. Inna hibu, huya qaribu, amal ma'adiyah. Amal ma'adiyah. Baik, mana dharaf di situ? Amama. اي ظرف ظرف المكان ظرف المكان طيب جيد منصوب او مبني مبني مبني كنابا مبني كنا يا dia bisa amam karena apakah dia tidak bisa berubah tidak bisa enggak bisa berubah. Kalau fi amamik, kemudian pakai alif al-amam, jadi kata amam itu mu'rab, bukan mabni. Oh, mu'rab. Iya, mu'rab. Ya. Kata oh, alam itu apa? Mu'rab, karena dia bisa berubah. Iya. Baik. Jadi amama itu dzarf makan mansub. Iya, karena dia mu'rab, dikatakan mansub bil fathah. Ya, kalau dia mabni, mabni fi mahalin nasab, menempat teman nasab kalau dia mabni. Taib, inna hadzal maq'ada khalin. Taib, apa kedudukan hadza di sini? Hadza isim inna. Isim inna. Taib, al maq'ad jadi apa? Badal. Badal. Bagaimana harakatnya? Maq'ada. Al maq'ada. Ya, mansub. Kenapa? Kerana hadza ini menempati tempat nasab. Kerana isim inna. Tapi khalin ini sebagai apa? Khalin atau khalun? Khalin. Khalin. Ini dia majrur ini. Betul majrur? Bukan. Marfu. Marfu. Sebagai apa dia? Khabar inna. Khabar inna. Kalau dia marfu, apa tanda rafa di sini? Nasidah. Nasidah. Ini khalin ini marfu. Tanda rafanya dhammah. Harakat dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddara. Ditakdirkan. Di mana? Alal ya al-mahdhufa. Di atas ya yang dibuang. Jadi ada huruf ya yang dibuang. Asalnya apa? Khaliyun. Ya. Ini isim apa namanya? Isim manqus. Isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh alif. Lazimah. Afan, isim yang diakhiri oleh ya al-lazimah. Bukan ya'un nisbah. Bukan ya'un nisbah. Ya'un nisbah seperti misriyun. Indonesiyun itu ya nisbah, itu bukan isim manqus. Ya, jadi isim manqus adalah diakhir oleh ya, ya, ianya harfun asli. Jadi apa? Oh, jadi khalin asal khalion, dibuang ya. Ya, kenapa dibuang ya-nya? Karena dia tidak makir iflam. Yang kedua bukan mudhaf. Yang ketiga dia bukan mansub. Kalau mansub ya-nya sabit, khalian gitu. Demikian juga kalau makir iflam, ya-nya sabita al-khali. Demikian juga kalau anda jadi mudhaf, juga ianya sabita. Nah, di sini bukan mudhaf, tidak makir alif lam, dan dia bukan mansub, akan tapi dia marfu, maka dibuang ianya. Taib Hasan, ada lagi zaraf di sini? Amma. Al-ama. Ati al-ama. Tahun. Tahun mana sana? Iya. Ayo zaraf, zaraf apa? Zaman. Ini juga apa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, ya. Mu'rab, kerana dia bisa berubah. Al-amu. Ya. Al-ama. Fil-ami. Ya. Mu'rab. Baik. Baca sedikit lagi. Iqra. Al-mudarisu. Naam. Ijlis haithu syi'ta. Ijlis haithu syi'ta. Ada zarab di sini? Tidak ada, ya. Tidak ada. Taib, haisunya bukan dzaraf? Haisu artinya di mana saja? Iya. Di mana berarti kan menunjukkan ini kan? Dimakan, ya. Menunjukkan tempat ya? Iya, itu dzaraf. Coba lihat pembahasan, kan sudah ada dibahas di situ di halaman berapa itu? Halaman selanjutnya ada kan halaman Safatasi Otisun, halaman 99 ada haisu. Setelah al-an ada haithu. Oh iya. Ya. Mabni. Ya mabni. Haithu itu mabni. Nah. Mabni ala eh? Ala dham. Nah. Ya. Mabni ala dham. Tuh ahsan barakallah fiqh. Fiqh barakallah. Masya Allah. Iya. Iya. Silahkan. Nah. Yang baris awal masa itu mata. Ulang kembali suaranya itu. Terputus-putus. Ah, sorry ya. Ustaz, yang baris pertama baris itu, pertama yang mana? Mata wasaltum min biladikum. Yeah. Mata wasaltum min biladikum. Biladikum. Matanya bukan, Ustaz. Kenapa? Mata. Oh iya, mata itu dzaraf untuk isi faham. Iya, yeah. Yeah, betul. Nah, jadi, ini jumlah fi'liyah. Mata isim istifham mabni ala sukun fi mahal nasbin zarfi al-zarfiyah. Didulukan dia. Kenapa dulukan? Karena dia isim istifham. Ya. Demikian, sorry ya, ada pertanyaan yang lain. Baik. Baik, insyaAllah. Baik, jazakallah khair pada akhir sari di Kalapanunggal. Barakallah fiqh. Tertinggal tadi ya. Kita yang enggak terlalu diperhatikan. Karena dia isim istifham. Masa diulangi kembali mungkin penjelasannya sedikit. Iya, betul. Jadi terkadang mata. Mata. Apa? Itu dzaraf itu. Nah. Iya. Apakah dia masuk sebagai jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Karena dia menunjukkan waktu. Contoh jumlah fi'liyah ini. Ba'da mata fi'il. Itu berarti jumlah fi'liyah. Mata wasartum. Mata raja'tum. Mata tusafir. Jadi ini jumlah fi'liyah, matanya dzaraf muqaddam. Kenapa didulukan? Karena dia isim isfham. Apa contoh yang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah? Mata al-imtihanu. Mata juga itu isim isfham, khabar muqaddam dzarfiyah. Dia bentuk dzaraf sebagai khabar muqaddam. Ya, kenapa didulukan khabarnya? Karena dia isim isfham. Mubtada'nya apa? Al-imtihan. Asalnya al-imtihanu mata. Ya. Ya. Karena namanya khabar. Khabar itu bisa dalam bentuk isim mufrad, bisa dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah, bisa dalam bentuk jumlah ismiyah, bisa dalam bentuk syibul jumlah, jar majrur mufaddal dzaraf. Ya. Jadi masuk ke sini. Baik, masyaallah. Jazakallahu khairan penjelasannya dan jazakumullahu khairan pada akhsuria yang memberikan pertanyaan yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga masih di Tamrin. Dia yang pertama di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, terputus tampaknya. Kita berikan kesempatan kembali. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita terima kembali untuk telepon yang ketiga. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, baik. Kami sampaikan bagi Anda yang baru bergabung di pelajaran ke-12 terkait dengan maf'ul fih atau zarful zaman dan zarful makan. Anda bisa bertanya juga secara langsung dalam pembahasan bab ini kepada Ustaz. Dan latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ini kita mulai kerjakan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan ikut berinteraksi di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak langsung memonitor lewat telepon saja. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Irfan. Ya, ahlan Abu Irfan di Bandung. Naam. Barakallahu fik, naam. Afika barakallahu. Ahlan wa sahlan ya akhil karim, tafadhal ya Abu Irfan. Irfan. Naam. Wasalt ila Zubair. Az-Zubair, naam. Az-Zubair. Naam. لا أريد أن أجلس تحت مروحتي نعم فإن ذلك يضرني نعم أفأجلس خلف جمال نعم طيب يوجد ظرف يوجد أيوجد ظرف تحت تحت طيب أي ظرف ظرف المكان ظرف المكان هي كنا أسماء الجهاد itu يقولون كان ظرف مكان نعم طيب نعم منصوب بالفتحة يوجد آخر خلف خلف نعم خلف نعم ظرف مكان ظرف مكان يا أحسنت أدي لقي لا أريد أن التحت نعم tidak ada lagi طيب ما موقع رب أن أجلس سادس هنا أريد أن أجلس. أريد أن أجلس. Iya. Apa موقع إعراب أن أجلس؟ Ini disebut مصدر apa namanya? مصدر مؤول. أن dan فعل ya. طيب sebagai apa di sini? Ya mana kan? أن أجلس. Ya kita ini memurajaah mengulang-ulang sedikit. Sebagai maf'ul bih. Ahsan, jahit. Sebagai maf'ul bih. Iya. Kalau ditakwil kepada masdar sharih, bagaimana konteksnya? Uridu. La uridu. La uridu. Uridu. Jalasan. Masdar sharih. Apa masdar? Jalasan. Jalasan, masdarnya apa? Jalasan. Al-julus. Al-julus. Iya, julus. Julus. Jadi la uridul julusa. Uridul julusa. Nah, jadi konteks itu bisa dipakai masdar sharih, masdar yang nyata asli atau masdar muawwal an ajlisa. Jadi la uridul julusa atau la uridu an ajlisa. Baik. Baik, iqra. Wasil qira. Lanjutkan. Wasil. Naam, wasil. La mani'a لدي لا مانئ لدي لدي طيب من ضرب di sini لدى لدى betul ضرب apa namanya ظرف مكان ظرف مكان apakah dia mu'rab atau mabni mabni طيب ahsan mabni ala ala sukun ala sukun iya asal لدى Lada ada alif maksura. Kemudian apa? Tuklabu alif ya. Tuklabu alif ya. Kena dimasuki oleh ya. Ya apa? Ya, dimasuki oleh ya mutakallim. Ya. Jadilah ya ladaya. Ladai. Ya. Ya. Nah. Jadi apa di sini? Zarab di sini sebagai apa? Sebagai mudas. Enggak maksud kedudukan dan kalimat ini untuk menjadi penyempurna bagi satu kalimat. Sebagai apa? Sebagai mania, mania. Sebagai apa nih? La mania la daya. Mania jadi apa? mania sebagai fi'il madhi. Kok fi'il madhi? Mania bukan mana'a. Itu kan bentuk isim fa'il kan? Isim fa'il. Iya, atila mana? Tidak ada halangan bagiku. Atila mana ada halangan? Tidak mengapa? Iya. Laman erdaya mutalikon di mania. Enggak, mania itu sebagai apa kedudukannya? Baru tahu nanti ladai sebagai apa? Nah, kalau mau tahu lah itulah apa namanya? La nafi, la nafiyah. Nafiyah ke apa? Nafi itu banyak, ada. La la itu iya. Ini namanya apa? La nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Iya. Nah, seperti la ilaha illallah. Ya, menafikan jenis. Jadi tidak ada, tidak ada halangan. Halangan apapun tak ada. Iya. La daya bagi saya. Arti tidak mengapa. Jadi la nafiyah lil jinsi. Mana itu sebagai isim lah. Mabni al-fathah fi mahal. Jadi mabni al-fathah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Karena isim la itu adalah mansub, dia adalah amal seperti amal inna. Nah, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mana khabarnya? Khabarnya bentuk dharaf. Syibhul jumlah. Iya, iya. Baik, selanjutnya. Aina safalqa fi atlatus sayf hadis sanat hadhi sanata ya ustaz. Ya ustaz, tayyib. Aina dharaf di sini? Aina. Aina, betul. Isim istifham. Na mabni atau mu'rab? Aina mabni. Mabni al-fathah. Ya, karena tidak berubah ya. Enggak ada aini, enggak ada ainu. Nah, aina. Tayyib, selamanya aina. Tayyib, dia dharaf ya. Menunjukkan apa? Dharaf apa namanya? Zarfu makan. Makan, menunjukkan tempat di mana. Ya. Taib, aina safarta. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, betul. Ya. Asalnya? Safarta. Farta, aina. Kan gitu. Tapi kan tak boleh istifhar ya, di akhir. Mesti di awal. Istifhar di depan. Iya. Ada lagi dharab di kalimat ini? As-sanata sebagai dharaf atau badal? Oh, badal. Badal daripada hadhihi. Jadi yang dharafnya mana? Hadhihinya. Hadhihinya yang dharaf. Hadhihi. Iya, karena kenapa? Karena setelah hadhihinya adalah dharaf. Oh, iya. Isim isyarat bisa di dharaf ya? Iya, makanya itu kan naib kan? Pembahasan kan? Ada pembahasannya kan? Yang sudah kita bahas. Isim isyarat, manakala terletak setelahnya apa? Ada menunjukkan waktu atau tempat. Waktu. Iya. Dia menjadi dharaf ya? Iya, jadi dharaf. Maka naib an dharaf. Pengganti dharaf. Naib an dharaf. Oh, iya. Karena sanahnya tidak dikatakan dharaf dari sisi kedudukan i'rabnya, tapi badal. Nah, tapi badal walaupun maknanya bukan dharaf. Iya, Pak. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Saya mau tanya sedikit. Oh iya, tafadhal. Dalam istilah i'rab, kenapa untuk mabni? Iya. Contohnya mabni alal fathah. Mm-hmm. Tapi kalau iya, apa? Fi mahali nasbin. Nasbin alal fathah itu ya, Pak. Mabni ala fathi, tapi kalau nasbun bil fathati, ya satu pakai ta marbutu, nanti tidak, ternyata kalau mabni tidak pakai ta marbutu. Enggak, oh maksud itu maksudnya mabni ala fathati. Mabni ala fathi, nasbun bil fathati, ya. Oh, mansubun bil fathati. Bil fathati. Oh ya. Mabni kan ala fathi. Tidak, dia sebetulnya tidak mesti harus pakai ta marbutah. Tidak. Mansub al-fathi juga boleh. Tidak mesti mansub al-fathati. Oh, iya. Berarti bisa pakai tu mu'jam nahu seperti itu. Iya, betul. Jadi, mesti, ya? Jadi mengirapkan itu boleh pakai ta marbutah, boleh tidak. Dan oh, itu, betul, iya, betul. Makanya marfu'un marfu'un wa alam tarfi dhammatun zahiratun. Oh iya. Dhammatun zahir. Bisa diraba? Marfu'un bid dhammi. Oh iya. Iya. Jadi ya, kalau marfu'un bid dhammati pakai bi saja biasanya. Kalau mami pakai ala ya saja. Kenapa? Mabni al-fath. Iya. Mabni ala ya. Betul. Oh iya, betul. Marfu' bi. Iya betul. Jadi mabni di atas huruf apa dia? Oh iya. Mabni al-fath. Iya. Iya. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bu Irfan di Bandung. Barakallahu fiik. Baik. Dan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Bu Irfan. Ada tambahan maklumat? Langsung saja. Baik, silakan. Di 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Bu Irfan masih di latihan yang terdapat di pelajaran ke-12 latihan pertama. Silakan, masih terkait dengan hiwar ya, pembahasan yang diminta untuk menyebutkan zarfnya. Silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543. Kita angkat kembali via telepon. Halo. Silakan. Iya, kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pulau Raas, Kepulauan Sumeneb. Masya Allah, ahlan. Dengan, mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Monitor, Anda bisa monitor langsung lewat telepon saja. Dengan siapa Pak namanya? Ahmad Tahir. Pak Ahmad Tahir, silakan. Naam, tafadhal ya akhil karim. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Taib, ma'aka al-kitab? La. Taib, tushahid tilfaz? Naam. Taib, mungkin tanzur syasha? Naam. Taib, unzur ila syasha. Ta'inna sahibahu tuya. Enggak, dari apa? Afwan, dari kalimat al-mudarris ila Indonesia, dari situ. Nah, ya. Dua baris dari bawah. Oh, aina safarta fi dari dua baris dari bawah. Dua baris dari bawah ila aina. Indonesia, al-mudarris ila Indonesia. Nah. Terus ikra. Nah, aina safarta? أين سافرت في حتى الصيف هذه السنة؟ هذه السنة يا أستاذ. نعم. تروس استمر. المدرس إلى إندونيسيا. إلى إندونيسيا. طيب عدد ست الظرف. كتى إلى إندونيسيا. عدد. منا. تطلع. Bukan di kata al-mudarris. Kalau yang tadi sudah kita bahas, sudah jawab, ya? Iya. Sudah dijawab. Di situ yang dzaraf hanya aina dengan hadhihi, bukan otla. Otla itu isim majrur dengan fi. Ya. Majrur dengan fi. Tadi sudah kita ungkapkan bahwa sekalipun dia menunjukkan dzaraf, tapi kalau sudah masuk huruf jar tidak dikatakan dzaraf. Dalam kedudukan dalam kalimat, ya, sekalipun okay. Maknanya menunjukkan dzaraf. Iya. Yeah. Yeah. Taib, karena dzaraf itu hukumnya mansub. Oh. Taib, lanjutkan ila Indonesia. Alam tamur, ikra. Alam tamra. Alam tamurra. Alam tamurra di Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur. Ada dzaraf di situ? Tidak ada. Tidak ada. Ya, taib. La yujad. Istamir. Safa allati taliha. Naam. Bala. Lakinani lam amkus. Lam amkus fiha tawilan. Naam, lam amkus fiha tawilan. Hal yujad dzaraf zaman atau makan? La. Betul-betul tidak ada di situ? Tawilan, iya. Ini naib anil zaraf. Naib anil zaraf. Iya. Kenapa dia sebagai sifat, bagi dzaraf yang dibuang. Apa takdirnya? Walakinani lam amkus fiha. Takdirnya apa? Waktan tawilan. Lam amkus fiha waktan. Jadi ada kata waktannya yang dibuang. Oh iya. Nah, itu dzarafnya. Tinggal menempatinya adalah sifatnya, tawilannya. Nah, ini tawilan di Arab sebagai apa? Sebagai dzaraf, dzarfuz zaman. Ya, naib an dzarfi. Taib, istamir. Kam labista sama ya, Ustaz? Naam, kam labista? Kam labista sama ya, Ustaz? Taib. Ada di sini dzaraf? Sama. Sama, ya. Ini dzaraf apa namanya? Dzaraf makan. Dzaraf makan. Mu'rab atau mabni? Mabni. Karena dia selama-lamanya sama. Enggak ada sammu. Enggak ada sammu. Ya. Jadi sama ini mabni. Ya. Al-Fathi. Tai ahsan. Selanjutnya? Labihu sammata yauman au ba'da yaumin. Naam. Ada dzaraf di sini? Ada. Mana itu? Yauman. Sammata. Jadi sama itu boleh. Boleh dibaca sama tanpa ta marbutah. Boleh juga dimasuki oleh ta marbutah. Maknanya sama. Sama atau sammata. Ya, maknanya sama. Ya, terkadang boleh pakai ta, boleh ta marbutah, boleh tidak. Ya. Ini juga dzaraf makan sammata. Sama dengan sama. Iya, Ustaz. Tak ada dzaraf lagi di situ? Ada. Ada apa? Ba'da yaum. Yauman. Yauman ya kan? Sammata yauman. Afwan? Nah, yauman. Iya, Ustaz. Yauman itu dzaraf makan. Kemudian apa lagi? Ba'da. Kata ba'danya. Nah, ba'da di sini dzaraf zaman kadzalika. Dari mana tahu dzaraf zaman? Mudhaf ilainya. Kata yaumnya dzaraf sa. Nah, ini terkait dengan naib an dzaraf. Naib an dzaraf. Iya. Ya, ya. Tentu ataf kepada mana? Yauman. Ma'tuf ada aw. Terus iqra, baca lagi selanjutnya. Law aradtu annaka ta'ti ila baladi laqabaltuka fil matar. Ahsan. Naam. Hal yujad dzaraf? La yujad. Ahsan. Tak istamir? Tidak ada. Iya, naam. Sahih. La yujad. Istamir? Asafarta ila Singapura ta'idan. Aydan, naam. Asafarta ila Singapura ta'idan. Yujad, dharaf? Tidak ada, Ustaz. Sahih, la yujad. Taib, istamir. Alam tusafir ilaiha min qablu. Naam. Istamir? Naam, lam tusafir ilaiha qattu. Taib, hal jad dharaf fi... Ada dzarafnya di sini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Qattunya bukan dzaraf? Bukan. Ah, itu qattu itu dzaraf. Mabni. Nah. Jadi, lam usafir ilaiha qattu. Jadi, saya tidak pernah pergi sekalipun. Jadi, qattu itu mungkin terjemah bahasa kita lebih kurangnya sekalipun. Nah, ini juga dikatakan dzaraf. Ini sudah kita bahas di situ. Di halaman 98. Naam. Halaman 98. Ini mabni. Jadi qattu ini ya, apa? Termasuk dzaraf apa ini? Dzarfuz zaman. Nah, qad dzarfuz zaman. Jadi terjemahnya lam usafir ilaiha qattu. Jadi saya tidak pernah safar ke sana. Kemana ke Singapura ya? Qattu sekalipun. Ya. Itu dzaraf. Apa? Qattu itu mabni. Mabni ya, mabni al-dham. Mabni al-dham. Mabni al-dham ya, dzarfuz zaman. Mabni al-dham. Tapi kegunaannya adalah mesti dia dalam bentuk jumlah manfiyah. Mesti ada kalimat nafinya. Itu syarat penggunaannya. Nah, coba lihat kembali di halaman 98. Iya kan? Taqul lam azuq hadhil fakihata qattu kan. Apa terjemahannya? Saya tidak pernah merasakan buah ini. Ya, tak pernah merasakan buah ini. Sekalipun. Jadi qatun dzarf zaman mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Ya. Ahsan barakallahu fik. Ya, munat tetap. Oh iya, silakan. Kembali itu kok bisa dibaca minggu kedua apakah ada kalimat yang dibuang atau bagaimana? Oh iya, jadi itu kata qablu dan ba'du itu kan termasuk kata yang harus diidhafakan. Harus digabung, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tatkala mudhaf ilainya dibuang, maka dia jadi mabni. Asal min qabli dzalika umpamanya kan. Ada kata zalikanya dibuang sebagai mudhaf ilaih. Ya, tergantung takdirnya apa? Kembali kepada sebelumnya pemahaman. Iya. Anu lagi satu lagi. Iya. Itu kalau mata dan aina itu berdampingan dengan ilmu dore. Ilmu dorenya itu berkedudukan sebagai apa? Mata dan aina. Mata ta'ti, ya. Kenapa? Ya itu kan jumlah fi'liyah ya. Iya. Jumlah fi'liyah, apakah mau fi'il madhi atau fi'il mudhari? Ya, mata tusafir. Kapan kau berangkat? Mata tusafir. Nah, ini kan jumlah fi'liyah. Iya, Ustaz. Ya, pokoknya maka tadi sudah jelaskan bahwa aina atau mata, nah kalau setelahnya itu fi'liyah, fi'il berarti jumlah fi'liyah. Tapi kalau setelahnya isim, berarti jumlah ismiyah. Mata al-imtihanu. Mata safaru. As-safar itu kan bukan fi'il, tapi itu masdar kan? Masdar itu kan isim. Nah, yang disebut juga isim maknan. Iya enggak, Ustaz. Maksudnya yang kami maksud, Ustaz. Apakah di khabar atau mubtada'an aman nih? Apakah khabar atau mubtada' maksudnya gitu? Iya. Maksudnya, mat itu apakah jadi atau khabar dan tak aman ini jadi apa? Supaya Ya, batan atau kedudukannya, Pak? Kedudukan. Sini, ini, biar jelas. Ya. Itu saja, Pak, pertanyaannya. Kelas? Iya. Jadi ada, dalam kalimat ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, kan? Sahih. Bagaimana untuk mengetahui jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Kalau jumlah ismiyah, ada mubtada, ada subjeknya. Ada subjeknya. Subjeknya ada kalanya di awal, ada kalanya di akhir. Nah itu. Nah, contoh dari mata as-safar. Kemudian ada lagi mata tusafir. Kalau sisi maknanya hampir sama. Sisi maknanya hampir sama. Kapan safar? Kapan keberangkatan? Kapan kamu apa? Tusafir, kapan kamu berangkat? Mata safar, kapan keberangkatan? Nah, di sini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Setelah mata itu isim. As-safar itu isim. Isim apa namanya? Isim maknan. Isim maknan itu masdar. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Jiran ya. Nah. Jadi apa? Isim apa? Dia bukan isim jamid. Dia berasal dari kata kerja. Berasal dari kata kerja. Jadi safar. Keberangkatan. Nah ini katakan isim maknan. Bukan isim asli. Kalau isim itu kata apa? Isim jamid umpamanya maktab, kemudian al-ard, al-insan. Nah, itu isim. Nah, as-safar ini kan berasal daripada kata kerja safar. Safara atau safara. Nah, as-safar. Nah, kalau setelah mata itu isim, berarti ini jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyah. Kenapa? Ini mubtada. Mata ini dharaf sebagai khabar. Khabar muqaddam. Sebagai khabar muqaddam. Mata enggak bisa menjadi mubtada ya. Kata mata enggak bisa mubtada. Karena mata ini menunjukkan waktu. Ya, waktu. Berarti dia dharaf. Sebagaimana kita tahu bahwa khabar itu ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syubul jumlah. Syubul jumlahnya apa? Jar majrur atau dharaf. Nah, ini dharaf nih. Ini dharaf. Iya. Karena dharaf itu kan bermacam-macam bentuknya. Nah, jadi tidak semua, tidak hanya bahwa itu asma'ul jihad. Amam, khalfa, yamin, syamal, atau shimal, kemudian apa, tahta, fauqa. Kata mata ini juga dharaf. Aina juga dharaf. cuma dalam bentuk istifham. Jadi enggak bisa sebagai mubtada. Ini. Kalau ada kata mubtada ini salah. Yang mubtadanya adalah isim setelahnya as-safar, mata safar. Nah. Nah, ini kalau setelahnya apa? Fi'il. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini fi'il mudhari. Nah. Sebagai fi'il mudhari. Ini kedudukannya apa? Ya hanya dharab semata-mata. Hanya dharab semata-mata. Tidak apa? Tidak dia khabar karena enggak ada mubtada di sini. Jadi mata ini isim isfam adzarfiyah hanya sebagai apa? Semata-mata dharaf. Sebagaimana Anda mengatakan apa? Usafir. Jawabnya usafiru ghadan. Kata ghadan di sini ya semata-mata dharaf. Apakah jumlah ismiyah? Enggak, ini jumlah fi'liyah. Ini fi'il mudhari. Ananya dhamir ana itu sebagai fa'il pelaku, ghadannya dharaf. Atau dharaf, dharaf zaman. Dharaf zaman mansubun bil fathah. Mansub bil fathah. Demikian juga ini, cuma bentuknya isim istifham. Tidak ada kedudukannya, hanya sebagai isim istifham adzarfiyah. Bukan mubtada. Ya. Ini jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Baik, jazakallah khair. Ustaz, dan demikian Bapak Ahmad di Sumenep. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan via telepon di 021-823-6543. Di belakang Bapak Ahmad, silakan. Masih dalam pembahasan tamrin atau latihan yang terdapat di pelajaran ke-12. Kita terima kembali, silakan. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Alim Kendari. Pak Alim di mana? Di Kendari tadi kata. Di Kendari. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Tafadhal akhrim. Al-an tamrin tsanin. Tamrin tsanin, latihan kedua. Naam. Latihan pertama kita selesai mengeluarkan dharab zaman dan dharab makan. Naam. Tapi iqra. Apa, Ustaz? Baca yang kedua. Halaman safa mi'ah, halaman mi'ah. Halaman 100. Apa nampak? Ini kitab. Termain ke kitab. Taib. Nah, itu. Dikasih unjuk di situ. Naam. Ya, kera? Thaniya. Naam. Thaniyan. Istakhrij. Naam. Istakhrij. Ma'fihi. Minaz zurufir. Min dhurufi eh? Naam. Istakhrij ma fihi min az-zurufi. Naam, ma'alaikum. Apa itu? Min dhurufi eh? Mabaniyah. Al-mabaniyati. Terlalu kecil ya. Mabaniyah. Naam. Min dhurufi al-mabaniyati. Naam. Iya, apa artinya? Coba terjemahkan. Mengeluarkan. Keluarkan sesuatu berupa syarat-syarat yang mabni. Mabni. Karena ma ini sudah dijelaskan di depannya minat dhuruf apa di ujungnya minat dhurufil mabniyah, langsung aja ma itu diartikan. Maksudnya apa? Enggak usah diartikan sesuatu langsung karena sudah dijelaskan. Jadi keluarkan dzaraf mabni. Mabni. Iya, fihi yang terdapat di dalam pelajaran tersebut. Ha, ini kembali ad-darsu kan? Naam ya. Iya, kembali kepada soal pertama fid darsi katanya. Fihi. Naam. Jadi keluarkan dzaraf mabni yang terdapat pada pelajaran tersebut atau pelajaran yang lalu. Iya, kita kembali kepada nas. Mana dharab yang mabni? Kayaknya tadi sudah kita ungkapkan. Tapi enggak apa-apa, kita ungkapkan lagi. Yang mabni tadi. Al-Aqra. Ikhra. Labas, ahsan. Bagus dibaca supaya makin sering baca makin al-mudarr. Bagus. Naam. Urahidu dikum jamil awwali min al-ahdi jadidi. Iya. Mata wasalkum min biladikum. Nah, mana dharab mabni di sini? Dharab mabni. Mata, Ustaz, mata. Mata, sahih ini. mabni ala sukun ya. Mata itu nadharaf mabni ala sukun. Taib. Terus afan qabala utu. Nah. Ada mabni mabni dharaf mabni? La yujad. La yujad. Taib, ahsan. Terus istamir. Ana wafaltu an. Naam, yujad. Naam yujad. Ma huwa? Amsi ya, mabni al-kasri ya. Mabni al-kasri. Jayid. Nah. Terus ana wafaltu yawm as-sulasa'i. Yujad? Wa la yujad. Tayyib, istamir. Wa naam. Wa dhahabtu ila maktaba ziyadah umrati. Naam, yujad? La, la yujad. La yujad. Istamir. Wa baqitu hunaka thalathata ayyamin. Naam, yujad? Naam, yujad. Aina? Wa huwa hunaka. Hunaka. Taib, mabni ala sukun ya. Sukun. Taib, nunnya sukun itu. Di akhir ada alif. Taib. Nah, nah. Farajat al-bariha. Naam, yujad. Zarab mabni? Naam, al-bariha. Al-bariha mabni? Mabni. Ya, lah. Murab, murab. Ada mu'rabnya. Sahih. Nah, murab. Taib, lanjutkan. Ahlan wa sahlan. Ya. Terus? Ya, Ustaz. Atas mahu an ajalita amamata. Nah, lejat. Terus? Inna hadha al-mas'ada qali. Naam. Nah. Terus? Fa inna sahibahu tuwima. Tuwiya? Tuwiya. Qaiduhu amal mahdiya. Al-amal mahdiya. Yujad? Lejat. Lejat. Jayid? Istamir? Ijilis haisu sita. Naam, yujad. Naam, haisu. Haisu, ya, mabni alat? Alat sukun. Dham. Alat. Naam. Alat dhammi. Ya, alat dhammi. Jadi, duduklah di mana saja kau mau. Jadi, di mana, itu haisu terti, di mana saja, itu bukan tempat, ya, mabni. Zarab mabni alas. Zarf zaman, zarf makatnya. Terus? La uridu an ajlisa tahtal mirwahati. Naam. Nazalika yadurruni. Naam, tahta Ustaz. Tahta mabni? Mabni al-sab. Sahih. Naam. Muta'akid. Fa'ajali. La, hadha mu'rab. Afwan. Naam. Dia bukan mabni tapi mu'rab. Oh. Iya. Makanya ketika masuk huruf jar, dia berubah. Min tahtihal anhar. Kan? Min tahtihal anhar kan? Banyak sekali Al-Quran kan? Bukan min tahta kan? Mesti min tahti kan? Nah berarti tahta itu mu'rab, bukan mabni. Iya. Terus? Masya Allah. Masya Allah. Tapi Masya Allah ini jahit, mumtaz. Mumtaz. Mumtaz. Alhamdulillah bisa terjawab dari beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi saudara di telepon 0218236543. Kami juga masih menunggu pertanyaan yang mungkin Anda ingin sampaikan via pesan singkat di 0819896543. Kita lanjutkan kembali sempat yang ada yang terputus tadi dari pendengar kita yang sebelumnya, Pak Ahmad dari Kendari. Kita angkat kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Hasim. Dengan siapa Om? Umu Hasim di Bekasi. Umu Taib di Bekasi. Mungkin sedikit bergeser Om, ada feedback dan juga tidak jelas suaranya. Taib, jazakallah khair, silakan. Naam, tafadhal ya Om. Iqra'i. Selanjutnya la uridu. La uridu an ajli tahta mirwahati. Fa inna tidak ada. Tidak ada. Taib, terus? Afa ajli khalfa jamalin. Naam, yujad. Dharab mabni? Tidak ada. La yujad. Naam. Tayyib, istamir. Istamiri. La. Naam. La mani'a. La mani'a. La mani'a. La mani'a. Ladayya. Ladayya. Yujad dharab mabni? Tidak ada. Ladanya bukan mabni. Ladanya. Bukan, Ustaz. Justru dia mabni. Oh, dia mabni. Iya, mabni. Jadi maka lada itu masuk pun dia tetap lada. Iya. Ladayya. Asal lada. Jadi masuk pada ya, mudhaf ilaih. Jadi ladayya. Ladayya. Iya. Berarti mabni ala? Mabni ala sukun. Sukun. Iya, mabni ala sukun. Naam. Aina safarta di utlat saife. Hadhihi sanata ya. Naam. Aina. Aina mabni. Mabni. Mabni ala eh. Mabni ala fathah. Fathah. Taib, naam. Terus yujur akhar. Ila Indonesia. Yujur akhar fi mada? Ada lagi zaraf yang mabni sini? Tidak ada. Yang ada cuma naib anil masdar. Apa afan? Naib an zaraf hadhihi. Oh ya. Iya, hadhihinya sebagai apa? Zaraf di Arab ya. Iya, sebagai dikatakan naib pengganti. Hadhihi itu sendiri mabni. Baik. Terus selanjutnya? Ila Indonesia. Indonesia. Yujad zaraf? Tidak ada. La yujad. Naam. Alam? Alam tamurra. Alam tamurra. Alam tamurra bikum. Halo, mohon maaf, Om, apa menggunakan loudspeaker? Suaranya tidak jelas, mungkin langsung saja tidak usah di loudspeaker. Jazakallahu khair, silakan. Alam tamurra bikual. Bikuala Lumpur. Bikuala Lumpur. Naam, yujad. Zarf mabni, la yujad. Taib, ba'da. Salah. Walakin ni atau walakin nani boleh pakai walakin. Nun wiqayah boleh tidak walakin ni atau walakin nani walakin nani ya. Walakin nani lam amkus fiha tawilan. Naam. Lajan ha? Tidak ada Ustaz. Taib, naam. Istamiri. Lam labista. Naam. Tamma ya Ustaz. Naam. Lajan. Tidak ada Ustaz. Tamma. Bukan mabli. Thamma. Kata thamma. Thamma itu zaraf di mana hunaka. Mabni ala fathah. Mabni fathah, iya betul. Iya, mabni fathah. Naam. Terus. Labista thammata yawman. Labistu. Labistu. Yawman. Landis tu samata yauman au ba'dan yaumin. Ba'da, bukan ba'dan ya. Jangan ditanwin. Oh, dia mudhaf ya. Mudhaf ya. Ya, na'am. Kalau ba'dan mesti ada alifnya. Mesti ada alifnya. Iya. Samata Ustaz. Samata mabni ya. Al-fathah. Al-fathah. Ya, terus lau arafta. Lau araftu. Bukan arafta, enggak cocok maknanya. Lau araftu. Lau araftu. Naam. Annaka ta'ti ila baladi. Iya. Lastaqbaltuka. Lastaqbaltuka fil matari. Fil matari. Iya. Yujad. Asafar. Tidak ada Ustaz. Yujad, naam. Asafartu ila. Asafarta. Asafarta. Iya. Asafarta. Asafarta ila Singapura ta'aydan. Aydan, naam. Lajad zarafna. Tidak ada Ustaz. Naam, istamir. La. La. Alam tusafira ilaiha min qablu. Alam tusafir, ya. Madzum dengan ya. Lam. Ya, madzum tusafir, ada lam ya. Ya, satu pak. Ya. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Naam. Lam usafir ilaihi qatun. Ilaiha. ilaiha, ilaiha. Ya, kembali pada Singapura. Nah, ya. Asmal barat dikatakan mu'annaf. Ilaiha qattu. Mana dharf sini? Qattun. Qattu, bukan qattun ya. Qattu. Ma bin al-dharf. Tidak ada tanwinnya, Ustaz. Tidak, ya. Tidak. Qattu. Ya, tidak bertanwin. Ahsan, barakallahu fiik. Nah. Ya. Baik, jazakallahu khair ya Allah. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah telah saya jawab. Ya. Dari latihan yang kedua ini, Ustaz. Ya. Baik. Luasil. Ya, mungkin satu lagi itu. Kita berikan kesempatan, ya. Silakan di 0218236543. Rakam Faris. Aina, silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung untuk mengikuti atau menjawab latihan yang terdapat di pelajaran ke-12 di halaman 100 ya. Silakan. Dalam pembahasan di ketiga ini. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, nampaknya terputus, kami sampaikan via telepon, silakan di 0218236543 di latihan yang ketiga di halaman 100 bagi Anda yang mungkin memiliki buku dari pembahasan dan kitab yang kita kaji di kesempatan malam ini, Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Baik, kami sampaikan di 0218236543. Ya, sudah masuk kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abdul Wahid di Cikanjur. Masyaallah. Halal. Selamat datang. Halal. Alhamdulillah, anda bikhair. Kebaluka. Alhamdulillah, anda bikhair. Tayyib, tafadhal Abdul Wahid. Rakam salis. Rakam salis ya. Naam. Istakhrij minhu kalimatin naibat. Nabat. Nabat ya. Iya. Nabat. Itu fi'il ya. Nabat. Nabat anid dorf. Nah, ini jumlah fi'ilnya terletak setelah kanakira. Kalimatin itu nakira kan? Naam. Nabat. Ya, jumlah fi'ilnya ini sebagai apa ya, kedudukan ini? Nah, ini sebagai apa? Na'at. Iya. Jadi jumlah ba'da nakira na'at. Jadi jumlah kalimat terletak setelah nakira, isim nakira dikatakan na'at, menjelaskan makna kalimat. Ya, tapi kalau setelah ma'rifah jadi hal. Nah, jadi nabat kalimatin nabat anidzarfi. Kalimat yang ke apa? Nabat anidzarfi. Pengganti dzaraf. Coba baca itu. Istakhrij. Istakhrij binnu. Minhu. Minhu, minhu, kembali mana ha ini? Minhu? Kembali ke mana? Al-ha ini. Dari man. Kembali ke mana? Bukan dari, kembali ke mana? Kembali. Ke kata ad-dars. Ada soal pertama. Istakhrid ma fid darsi. Jadi istakhrid minhu ay min ad-darsi. Keluarkan dari pelajaran. Pelajaran kedua belas ya. Apa yang keluarkan? Kalimatin. Sebagai apa kalimatin? Nabat. Enggak, kalimatin sebagai apa? Majrur atau marfu? Kalimatin. Istakhrij keluarkan dari. Kalimatin jadi apa? Dia marfu atau majrur? Marfu saja. Marfu. Kok kasra marfu? Majrur. Majrur, betul yakin majrur? Kalimatin itu sebagai apa? Sebagai apa itu? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Mansub. Nah itu. Kalau Anda mengatakan majrur atau marfu, jangan antum pilih salah satu, belum tentu pilihan itu. Itu aja sekedar menguji kemampuan. Iya. Jadi itu mansub karena nasabnya kasra, karena jamak mudzak muannas salim sebagai maf'ul bih. Jadi keluarkan dari pelajaran lalu apa? Kalimatin. Atik apa mana kalimatin? Kalimatin kata-kata. Kata-kata, bukan kalimat bahasa ini saya, tapi kata-kata. Kalau kalimat misalnya dikatakan jumlah. Kalimat kata-kata nabat yang mengganti dzaraf. Nah, walaupun tadi sudah disebutkan, tidak apa kita ulang kembali untuk lebih jelas dan supaya lengket. Iya. Coba baca kembali. Ini pertanyaan terakhir ini. Al-mudarris. Naam. Urahibu bikum fil yawmil awwali minal amil jadidi. Mata wasaltum min biladikum? La yujadna. Gharab naib. Ana zarfi. La yujad. La yujad, naam. Wasalna qabla usbu'in. Naam. Terus. Amma ana fawasaltu amsi. Ana wasaltu yawm al-thulatha'i wa dhahabtu ila Makkah li ada'i al-umrah wa bakitu hunaka thalathata ayyamin wa raja'tu al-barihata. Ahlan wa sahlan. Ya ustaz, atasmahu li an ajlisa amamaka? Inna hadzal mak'ata khalin. Fa inna sahibahu tuya qaituhu qaituhu al-'am al-madhi. Naam. Al-'am al-madhiya. Al-'am al-madhiya. Naam. Ijlis haythu syi'ta. La uridu an ajlisa tahta al-mirwahati fa inna dhalika yadhurruni. Afa ajlisu khalfa jamalin? La mani'a ladayya. Aina safarta fi utlati as-sayfi hadhihi as-sanati ya ustad? Hadhihi as-sanati aw hadhihi as-sanati? Hadhihi as-sanati. Naam. Mana ada di sini yang pengganti dzaraf? Hadhihi. Iya. Hadhihi itulah pengganti dzaraf. Nah, dari mana tuh pengganti dzaraf? Karena di depannya dzaraf as-sana. Tapi sana ini di i'rab apa? Badal ya. Badal. Iya, terus ila Indonesia. Naam. Alam tamur di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Naam. Bala, walakinnani lam amkus fiha tawilan. Naam. Ada di sini? Naam, ana al-dharaf fiha tawilan. Mana dihapus itu, Pak? Tawilan. Tawilan. Iya. Dia apa? Sifatul dharaf. Sifat bagi dharaf yang dibuang. Asalnya apa? Waktan tawilan. Iya. Siapa nanti ya? Labista sama ya ustaz. Naam. Labistu samata yauman au ba'do yaumin. Nah, mana sini? Ba'donya. Ba'do. Iya, ba'do. Iya, betul. Lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matori. Safarta ila Singapura aidon. Naam. La. Alam tusafir ilaiha min qablu? Naam. Naam. Lam usafir ilaiha qablu. Lam usafir ya. Lam usafir. Ya. Naam. Lam usafir ilaiha qablu. Naam. Jadi itulah beberapa dzaraf sebagai naib an dzaraf. Ahsan, barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Abdul Wahid. Nah. Tapi mungkin insyaallah kita lanjutkan nanti fi al-usbul qadim ya. Iya, Ustaz. Tamrin rabi. Iya. Jazakumullah khair. Dan di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon dijelaskan kembali istifham yang berposisi juga sebagai zaraf, Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Istifham itu apa? Zaraf mata. Iya. Mata itu zaraf. Aina zaraf. Jadi mata, aina. Ini diantaranya. Yang jelas yang menunjukkan waktu dan menunjukkan tempat. Bukan waktu dan tempat. Jadi dzarafnya ada semata-mata murni dzaraf, ada juga sebagai apa dzaraf sampai itu sebagai pelengkap. Nah, maka tadi saya bilang tadi, nah, mata as-safar ini apa? Ini dzaraf ini. Mata as-safar, mata tusafir sama-sama dzaraf. Isim isfam mabni ala sukun, ha? Fi mahalin nasbin al-zarfiyah. Demikian juga fi mahalin nasbin al-zarfiyah. Cuma di sini, mata yang pertama, di samping dzaraf, dia sebagai pelengkap. lengkap dari kata safar, karena safar ini mubtada. Mata itu sebagai khabar. Nah, sedangkan yang kedua, ini semata-mata dzaraf, dia bukan pelengkap atau sebagai khabar, karena jumlah ini jumlah is fi'liyah, bukan jumlah is ismiyah. Sama seperti Anda mengatakan usafiru ghadan, kata ghadan itu dzaraf, dzarfu zaman. Dia hanya sebagai dzaraf. Semata-mata itu dzarf zaman. Karena itu jumlah fi'liyah. Umpamanya as-safaru. As-safaru ghadan. Baik, usafir ghadan. Coba ini bedakan. Apa bedanya? Ini sama-sama dzaraf. Dzaraf. Dzarfu zaman mabla fathah. Ini dzarfu zaman mabla fathah. Cuma di sini di atas, di samping dzarf zaman, tapi dapat sebagai pelengkap, sebagai khabar. Makanya as-safaru mubtada'un marfu'un bidhammah. Nah, kalau lebih panjang lagi, as-safaru mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhiri atau ala akhiri. Ghadan dzarfu zaman mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Ini dzarf zaman mansubun bil fathah. Wa syibhul jumlah, ini syubul jumlah al-zarfiyah fi mahali rafa khabar mubtada. Ini syubul jumlah al-zarfiyah, karena dia zarab kata syubul jumlah al-zarfiyah fi mahali rafa khabar mubtada. Nah, kalau yang kedua, nusafir fi'lun mudhari' marfu'un bil dhamma wa fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiru ana, kemudian ghadan zarfu zaman mabni al-fathah. Selesai. Nah, tidak ada kedudukan kalimat dalam, tidak ada kedudukan dia dalam kalimat selain dzarab semata-mata. Kalau ini sabin dzarab, dia juga sebagai pelengkap. Nah, demikian juga aina. Aina tazhab. Apakah aina ini mubtada? Bukan. Mubtada ini bukan tempat, dia bukan mubtada. Enggak bisa mubtada. Ini bukan dzaraf. Ini jumlah fi'liyah. Jadi tadhhabu. Jadi aina isim istifham mabni ala al-fathah fi mahal an-nasb al-dharfiyah. Selesai sudah. At-tadhhabu fi al-mudhari' marfu'un bid-dhamma wa fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Khalas, selesai. Nah. Tapi kalau aina bajikan. Aina kitabuk? Mana kitabmu? Nah, ini jumlah ismiyah. Dari mana setelah ayin nanti isim? Ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mana khabar ini? Ayin khabar muqaddam. Sebagai dzaraf juga. Jadi kalau mau di'irab, ayin isim istifham mabni al-fathah fi mahalli mabni al-fathah al-dharfiyah. Mabni al-fathah. Nah, mabni al-fathah. Mabni al-fathah fi mahal rafa khabar muqaddam. Ini dzaraf ini. Abi dzaraf ini dzaraf makan, ini kan tempat. Jadi ini sebagai pelengkap. Maka fi mahal rafa khabar muqaddam, karena khabar itu mesti marfu. Nah, karena dia mabni dan sekaligus juga dzaraf, maka dikatakan fi mahal. Kitabu mubtada muakhar marfu'un bil dhamma wa huwa mudhaf al kaf dhamir muttasil mabni al fataha fi mahal jar mudhaf ilayh. Ya. Jadi saya ulang kembali bahwa jadi ada yang dzaraf mata aina dia semata-mata dzaraf, ada yang dzaraf juga sebagai pelengkap kalau dia sebagai jumlah fi ismiyah, kalau dia jumlah fi'liyah hanya semata sebatas dzaraf ya. Jadi yang pelengkap fi mahali raf'in khabar muqaddam khabar baik masyaallah. Jazakallah khair dan alhamdulillah lengkap sekali pertanyaan jawabannya dengan i'rab juga, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi yang bertanya. Dan kami angkat kembali pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat yang disampaikan pendengar kita, lazizun jiddan, ba'idun jiddan, tawilun jiddan. Kedudukan jiddan ini selalu mansub Sat. Apa kedudukannya itu? Iya, hadha ta'am lazizun jiddan. Nah, itu sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak. Mutlak, iya. Hadha ta'am ladhidhun jiddan. Ay ladh, na'am. Itu sebagai maf'ul mutlak. Nah, kalau mau lihat, coba lihat apa? mu'jam mufassal ya. No. Mu'jam al-mufassal. Mu'jam al-mufassal lil i'rab ya, untuk bisa membantu. Ya, cobalah rujuk ke sana ya. Dan dia mabni Ustaz? Apa dah? Dia mabni atau enggak mu'rab? Mu'rab. Jiddan itu mu'rab. Jadi ya, bisa juga jiddin ya. Ustaz ya. Iya, betul. Baik. Jazakallah khair. Oh, ya. Kami angkat kembali pertanyaan yang terakhir dari Hewal yang menyebutkan fa inna sahibahu tuya qayduhu al-'am al-madi. Nah, al-madi. Maknanya apa Ustaz? Kemarin sudah apa? Ini dia sudah tidak berada lagi, tidak terikat dengan jami'ah itu. Bisa keluar artinya tuya qayduhu. Nah. Jadi apa? Apa telah ditutup? Ditutup. Nah. Apa qaid itu? Qaid itu keberadaan dia di suatu lembaga yang sudah ditutup, berarti dia keluar. Ya. Karena makna tuya itu banyak. Tawallahu syakhs mana tawaffahu. Allah mewafatkan dia. Nah. Itu tawallahu asy-syakhsa ai wafa'a tawaffahu Allah azza wa jalla. Nah, ini kata qaid, ada qaid, raqmul qaid atau raqmul qaid nomor induk. Nah, karena dia terkait dengan, terikat dengan suatu lembaga, ya, ada nomornya. Jadi raqmul qaid nomor induk. Jadi itu wa qaiduhu. Jadi telah ditutup keterkaitan dia suatu lembaga. Berarti maksudnya dia sudah keluar, tidak berada di sebagai mahasiswa di situ lagi. Baik. Iya. Jazakallahu khair. Demikian ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir yang bisa kami angkat dan sebagai khitam Ustaz, silakan. Baik, jazakumullahu khair jaza. Ala husni istima'ikum. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini ada manfaatnya bagi antum, khususnya bagi saya sendiri, untuk supaya ilmunya lebih lebih rasikhah ya, lebih mantap ya, sehingga dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Tapi demikian saja. Wa jazakumul khairul jaza. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.